wajah dalam mimpi, tertegunku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam yang penuh keindahan, sinar bulan terasa oh hangat menyentuh. Sinar bulan terasa oh hangat.